berapa kali ria merasa keseluruh anggota bila ku di sampingmu begitu nikmatnya bercinta. Memangnya kasih cinta beri yang Tuhan pada hambanya mudahnya bersamalah kita jaga rahmatnya. Bersamalah kita jaga asmara nan setia tercipta supaya sama rata kita rasa nikmatnya. Someone